الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masih membaca di bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini adalah kajian yang terakhir sebelum Ramadan. Kemudian nanti selama Ramadan kajian Kamis siang libur ya. Selama Ramadan sampai menunggu pengumuman yang menyusul yang akan disampaikan oleh panitia. Kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya, tsumma kharaja ila shalah, kemudian setelah itu beliau menuju masjid melaksanakan salat jamaah. Walam yatawaddo, dan beliau tidak wudu. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, namun dinilai dhaif oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, perawi bertanya kepada Aisyah, qala qultu laha man hiya illa anti. Yang dicium Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali adalah Anda sendiri. Fadhahikat, kemudian Aisyah tertawa. Karena di sini Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian menuju masjid dan sholat jamaah. Berarti tidak lain objeknya adalah Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Tapi beliau menggunakan kalimat yang sifatnya umum, tidak menyebut nama sebagian istrinya, karena dalam rangka untuk menjaga apa ini? Titik-titik kemaluan, enggak pantas ya. Menjaga kewibawaan seorang perawi. Karena orang kalau bercerita tentang kemesraan dalam sebuah rumah tangga, itu tidak sopan kalau disampaikan di muka umum, meskipun di situ ada manfaat besar dari sisi fikih. Menciumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya, kemudian beliau keluar menuju masjid salat, itu tentu beda dengan ciuman kita kepada istri kita terus kita salat. Karena kalau yang kita lakukan tidak ada efek fikih sama sekali. Sementara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah karena ada pengaruh hukum dalam masalah ini. Namun hadisnya dinilai dhaif oleh Al-Bukhari, dan kesimpulan tentang hadis ini adalah hadis ini hadis yang ma'lul, hadis yang memiliki cacat sehingga secara status tidak terangkat sebagai hadis yang sahih. Hanya saja ada beberapa dalil yang lain yang nanti akan kita sebutkan yang menunjukkan tentang hukum menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Sebagai pengantar, dalam madzhab Syafi'iyah dinyatakan bahwa termasuk di antara pembatal wudu adalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Menyentuh wanita yang bukan mahram. Sehingga menyentuh istri menurut madzhab Syafi'iyah batal atau tidak wudunya? Batal atau tidak? Dalam madzhab Syafi'iyah, di antara pembatal wudu adalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Berarti kalau kita menggunakan madzhab Syafi'iyah, persentuhan suami istri batal wudu atau tidak? Batal wudu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena istri adalah mahram. Ini kesimpulan yang keliru ya. istri itu bukan mahram, suami juga bukan mahram. Sehingga suami istri itu bukan mahram. Loh Pak, kok boleh berduaan? Kok boleh bareng bersama? Ada sebuah kisah ya. Ada seorang gubernur yang beliau pernah melamar seorang gadis. Lalu gubernur ini dibisiki oleh seorang pemuda. Pak gubernur, kenapa Bapak melamar gadis itu? Padahal kemarin saya lihat gadis itu dicium oleh seorang lelaki. Wah, apa kamu bilang? Betul, dia dicium oleh seorang lelaki. Baik, kalau begitu enggak jadi saya lamar. Akhirnya ditinggalkan gadis itu. Beberapa hari berikutnya, ternyata pemuda ini menikahi gadis itu. Terus gubernurnya kaget, loh. Katanya dia dicium oleh seorang lelaki. Kok malah kamu yang nikahi? Yang menciumnya bapaknya. Maka kalah dalam perlombaan. Yang mencium gadis itu adalah bapaknya. Tayyib. Sehingga suami istri bukan mahram. Tapi kalau bapak adalah mahram. Apa bedanya? Mahram itu pengertiannya adalah orang yang tidak boleh menikah dengan kita. Maka wanita yang menjadi mahram kita adalah wanita yang tidak boleh kita nikahi. Sedangkan lelaki yang menjadi mahram bagi wanita adalah lelaki yang tidak boleh menikahi si wanita. Sedangkan suami boleh enggak dingah? Nah, kalau enggak boleh rada di anak. Sehingga karena adanya kebolehan menikah, berarti suami istri itu bukan mahram. Maka pernyataan dalam madzhab Syafi'iyah bahwa menyentuh lawan jenis yang bukan mahram batal wudu. Berarti kalau terjadi sentuhan suami istri, statusnya batal wudu. Tayyib. Selanjutnya kita akan melihat apa hukum bersentuhan lawan jenis membatalkan wudu ataukah tidak. Ada tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini tentang hukum sentuhan lawan jenis apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa sentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Sentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat dalam madzhab Abu Hanifah, salah satu riwayat Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, dan pendapat beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, kemudian pendapat beberapa ulama tabi'in seperti Atha, Tawus, Hasan al-Basri dan Masruq. Kemudian ini juga pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwa menyentuh wanita atau menyentuh laki-laki yang bukan mahram tidak batal wudu, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Sehingga sebatas sentuhan itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyentuh wanita batal wudu secara mutlak. Menyentuh wanita yang bukan mahram atau menyentuh lelaki yang bukan mahram batal wudu secara mutlak. Baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Dan ini adalah pendapat dalam madzhab Syafi'iyah, sebagaimana yang masyhur kita dapatkan, dan salah satu riwayat pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan pendapat ini yang diambil oleh jumhur Indonesiun, mayoritas orang Indonesia. Sehingga mereka menganggap bahwa jika bersentuhan lawan jenis maka akan batal wudunya. Nah, masyarakat di zaman kita, mereka lebih takut batal wudu dibandingkan takut maksiat. Sehingga kalau maksiat santai, tapi kalau batal wudu enggak mau. Makanya kalau pas musim lebaran, salaman plak-plek lawan jenis bukan mahram, santai saja, enggak ada perasaan berdosa. Tapi kalau orang punya wudu, ketika diajak salaman terus dia beri syarat, mohon maaf saya punya wudu, dihormati sama orang lain. Dihormati karena dia punya wudu yang tidak boleh batal disebabkan karena sentuhan. Padahal batal wudu itu dosa atau tidak? Orang ngentut setelah wudu dosa atau tidak? Habis wudu terus ngentut dosa siji. Ngentut tidak batal, tidak berdosa meskipun dia membatalkan wudu. Tapi anehnya masyarakat kita lebih takut dengan batal wudu dibandingkan dengan dosa. Kita bisa buktikan ya. Ketika kita berusaha untuk menjaga diri pada waktu berinteraksi dengan lawan jenis, lalu mereka ngajak salaman terus kita tidak mau salaman, wah jangan sok suci. Malah diseneni nggih. Karo budene dhewe kok ora gelem. Padahal itu bukan budenya, itu suami Pak D. Istri Pak D kok suami D. Istrinya Pak D. Dan istri Pak D itu bukan budi. Budi itu jika dia saudara bapak kita atau ibu kita. Yang menjadi saudara bapak atau ibu kita adalah si laki-laki. Sedangkan yang perempuan istrinya. Maka istrinya ini bukan mahram. Atau termasuk misalnya wanita. Dia punya bibi. Bibinya menikah dengan seorang lelaki. Maka lelaki yang menikahi dengan yang menikahi bibinya ini bukan paklik, bukan paman, tapi dia lelaki yang menikahi bibinya. Sehingga bukan mahram. Kalau diajak salaman enggak boleh. Karena ini bukan mahram. Tapi kalau itu kita praktekkan mesti diseneni. Kowe iki ngaji ning ndi? Nah, mesti ning suci hati iki. Mengajarkan aliran yang enggak benar ya. Padahal kita berusaha untuk menjaga aturan dan sentuhan di sini statusnya dosa, tapi kadang masyarakat menganggapnya itu sok suci ya, atau kamu ini orang yang sudah mengikuti aliran yang enggak benar dan seterusnya. Karena itu siasat yang bisa kita lakukan, Anda bisa siasati dengan cara berwudu. Jadi kalau mau masuk kantor, daripada nanti ketika enggak mau salaman digerendengi, maka sebelum masuk kantor wudu dulu. Nah, ketok teles itu. Pangapunten punya wudu, pangapunten punya wudu. Tapi kalau salaman sama yang sesama santai saja ya. Sehingga dalam hal ini ada kekeliruan yang muncul di tengah masyarakat, mereka lebih takut batal wudu dibandingkan dengan takut dosa. Dan itu salah besar ya. Kalau batal wudu nanti bisa diganti. Suami istri sentuhan, selesai wudu, dosa atau tidak? Pahala ya, ini tidak dosa. Malah menghasilkan pahala. Sehingga sentuhannya bisa jadi membatalkan wudu menurut madhab Syafi'iyah, tapi tidak mengandung dosa. Tayyib. Kemudian pendapat tadi pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua kita sudah sampaikan adalah pendapatnya Syafi'iyah bahwa setiap sentuhan lawan jenis yang bukan mahram bisa membatalkan wudu, baik dilakukan dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Dan di antara dalil Syafi'iyah yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, aula mastumun nisa. Di antara pembatal wudu adalah aula mastum an-nisa, kalian menyentuh wanita. La mastumun nisa di sini menurut madhab Syafi'iyah dipahami sebagai mula masah, sentuhan yang bentuknya sentuhan fisik. Sedangkan jumhur ahli tafsir memahami aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, menyentuh di sini maknanya adalah hubungan badan. Menyentuh di sini hubungan badan. Dan pendapat yang benar bahwa al-mulamasah dalam ayat ini maknanya adalah hubungan badan dan bukan sentuhan fisik. Kemudian pendapat yang ketiga, ada pendapat yang ketiga, bahwa menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sentuhan dengan syahwat, yang ini bisa membatalkan wudu. Dan yang kedua, sentuhan tanpa syahwat, yang ini tidak membatalkan wudu. Contohnya gimana Pak, sentuhan tanpa syahwat? Misalnya ada nenek-nenek yang sudah tua ya, terus dituntun oleh seorang lelaki yang masih muda, terjadi sentuhan. Kira-kira si lelaki ini ada syahwatnya enggak? Kalau masih syahwat, nah ini berarti perlu diperiksakan ya. Sehingga di posisi ini ketika dia menolong sama sekali tidak ada unsur syahwat, maka di posisi ini tidak batal wudu. Tapi kalau terjadi sentuhan dengan lawan jenis yang ada syahwat, misalnya dengan istrinya, apalagi nikahnya baru kemarin, kemudian ketika terjadi sentuhan ada syahwat, maka batal wudu. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Hambali. Karena itu dalam madhab Hambali, menyentuh lawan jenis itu dirinci apakah ada syahwat ataukah tidak. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan lawan jenis tidak batal wudu, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, yang putri di atas, Bu. Yang putri di atas tangganya sebelah belakang. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya sentuhan lawan jenis itu tidak batal wudu. Masalah ada syahwat dan tidak ada syahwat itu tidak membatalkan wudu, kecuali jika keluar madhi. Kecuali jika keluar madhi. Dan orang keluar madhi dalam kondisi ada syahwat itu tidak harus dengan sentuhan. Bisa enggak keluar madhi tanpa sentuhan? Bisa, dengan indera yang lain. Misalnya dia melihat ya aurat, lalu bangkit syahwatnya, terus keluar madhi. Nah kalau keluar madhi, batal wudunya. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang dulu pernah kita ceritakan, beliau adalah rajulun madza, seorang lelaki yang gampang keluar madhi. Sehingga kadang muncul syahwat sedikit, sudah keluar madhi. Padahal tidak terjadi sentuhan. Dia tidak melakukan aktivitas yang membangkitkan syahwat dengan cara sentuhan. Dan Ali juga bukan orang yang matanya jelalatan. Apalagi di masa silam yang namanya wanita tidak seperti sekarang. Mereka kalau keluar rumah dalam kondisi tertutup. Lalu kenapa kok terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Namanya syahwat, kadang naik, kadang turun. Sehingga dalam posisi syahwatnya naik, keluar madhi, batal wudunya. Maka sebatas ada syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa sentuhan lawan jenis yang bukan mahram tidak batal wudu. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bercerita, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi." Saya pernah tidur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat tahajud dan kakiku berada di sebelah atau kakiku berada di depan beliau, di arah kiblat beliau. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlaiya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau mencubit kakiku terus tak tekuk, kemudian beliau sujud. Wa idza qama, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, saya selonjorkan lagi, basattuha, kaki saya selonjor lagi. Sehingga ketika salat Aisyah radhiyallahu anha itu berkali-kali dicubiti ya. Ketika sujud dicubit, ditekuk ya. Beliau berdiri, selonjor lagi. Mau sujud lagi, dicubit lagi, ditekuk lagi, dan begitu seterusnya. Istrinya tetap tidur, suaminya salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini tanpa mengganggu istirahat Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kata Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan di waktu itu rumah itu enggak ada lampunya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan seperti ini dalam kondisi gelap gulita. Maka beliau tidak bisa membedakan mana kulit, mana selimut. Sehingga kalau nyubit, kira-kira bisa enggak kena kulit? Sangat mungkin. Kemudian kena kulit, ditekuk. Terus beliau sujud. Dan begitu seterusnya sampai selesai sholat. Karena itu ada kemungkinan terjadi sentuhan antara tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau tetap melanjutkan sholat atau membatalkan sholat? Tetap melanjutkan sholat. Loh Pak, yang batalkan wudunya bukan sholatnya. Wah, ini kesimpulan yang sangar kalau kayak gini ya. Karena kalau wudu batal berarti sholatnya batal. Kemudian dalil berikutnya bahwa menyentuh wanita itu tidak batal wudu adalah peristiwa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah satu malam kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah lagi tidur, gerayang-gerayang, sampingnya enggak ada suaminya, kehilangan bojone. Akhirnya tangannya gerayang-gerayang, nyari di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'tu yadi ala rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tanganku menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasiban huma, dalam kondisi kaki beliau dipancangkan keduanya dalam posisi kaki berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Kaki berdiri itu berarti posisi sedang sujud. Karena telapak kakinya berdiri. Dalam posisi beliau sedang sujud, tersentuh dengan tangannya Aisyah. Kira-kira Aisyah ketika menyentuh itu pakai sarung tangan atau tidak? Wong turu kok pakai sarung tangan, Pak? Sehingga pasti yang bersentuhan adalah kulitnya langsung, kulit dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam, baik ini terjadi karena syahwat maupun tidak ada syahwat. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fi batnihi syai'an, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Apabila kalian ketika sedang sholat terasa ada sesuatu di perutnya, terasa ada yang kerul-kerul ganggu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu muncul keraguan dalam dirinya, akhraja minhu syai'un am la, apakah dia ngentut atau tidak? Perutnya kerul-kerul, mules-mules, kemudian dia ragu, ngentut enggak? Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan sampai hal ini membuat dia keluar dari masjid. Jangan sampai membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Tayyib. Hadis ini berbicara tentang apa? Orang yang ragu apakah batal ataukah tidak ketika sedang melaksanakan sholat. Akhrajahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Yang utara silakan gabung dengan jamaah yang selatan, jangan buat sendiri ya. Silakan gabung secukupnya, insya Allah masih longgar. Alhamdulillah. Tayyib, kita lanjutkan. Kembali kepada hadis ini ya. Siapa yang ragu ketika sedang sholat apakah ngentut atau tidak, maka Nabi SAW ngasih arahan, jangan batalkan sholat sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Baik. Sebelumnya saya punya cerita ya. Ada orang yang sudah membaca hadis ini. Hadis ini cukup umum, sehingga ada sebagian jamaah yang pernah membaca hadis ini. Lalu dia mengatakan, kalau ada orang yang sedang sholat terus terasa ngentut, maka jangan membatalkan sholatnya sampai mendengar suara entut atau mencium bau entut. Terus dipraktekan pak, sehingga dia ketika sholat ngentut yang pakai peredam dan gak ada bau, itu dia diam saja. Loh kenapa? Hadisnya bunyinya kayak gitu. Jangan batalkan sholat sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Apalagi kalau ketika dia sedang sholat, di depannya ada kipas angin. Ya mbok ngentut sak mambu-mambu nih, ora bakalan kerasa. Yang dapat efek sampingnya belakangnya. Tapi dia santai saja. Loh pak, kok ora batal sholatnya? Loh kata Nabi SAW, jangan batalkan sampai mendengar suara atau mencium bau. Nah ini salah paham yang sangat parah. Nah, ini salah satu di antara bahaya ketika ada orang yang membaca dalil tapi tidak pakai bimbingan, sehingga dia salah paham. Baik, maka mukaddimahnya seperti ini. Manusia terkait ibadah itu ada dua. Pertama, ada manusia yang dia dalam kondisi normal, tidak mengalami penyakit was-was. Maka yang berlaku bagi orang ini adalah hukum normal. Yang berlaku bagi orang ini adalah hukum normal. Hukum normalnya gimana? Pokoknya kalau kamu yakin batal, maka batal sholatmu. Yakin batalnya gimana pak? Ya kalau kamu ngentut, yakin ngentut ya batal. Meskipun tidak punya bukti entut. Terus apa buktinya kalau saya ngentut? Baunya enggak, saya enggak mencium, suaranya saya enggak mendengar. Tetapi kamu yakin enggak kalau kamu ngentut? Yakin, tadi saya ngentut. Tapi ngentut saya enggak ada suaranya. Ya sudah, kalau yakin ngentut, pak, batal. Tanpa harus ada bukti apakah ada bau ataukah ada suara. Ini untuk mereka yang dalam kondisi normal. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yakbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salatnya kalian ketika sedang mengalami hadas sampai dia berwudu. Lalu Abu Hurairah ditanya, "Wa mal hadas?" Apa yang dimaksud dengan hadas? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fusaun aw durat." Hadas itu ada dua, fusaun, entut yang enggak ada suara, au duratun atau entut yang bersuara. Sehingga dua-duanya hadas. Karena itu baik ada suara maupun tidak, bagi mereka yang tidak punya penyakit was-was, maka apapun yang keluar darinya statusnya adalah pembatal sholat. Yang kedua, manusia muwaswis. Manusia muwaswis. Jadi tadi kita sampaikan mukadimah ya, terkait masalah pembatal sholat, manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Orang yang dalam kondisi normal, dia enggak punya penyakit was-was. Maka kalau dia yakin mengalami pembatal sholat, batal sholatnya. Meskipun dia enggak punya bukti. Yang kedua, muwaswis. Apa itu muwaswis? Orang yang punya penyakit was-was. Punya penyakit was-was, hidupnya selalu diliputi dengan keraguan. Sehingga dalam pikirannya selalu ada perasaan jangan-jangan, jangan-jangan. Terlalu sering ngomong jangan, jangan-jangan, jangan-jangan ya. Sehingga karena hidupnya selalu diliputi seperti itu, orang ini enggak bakalan bisa beribadah dengan tenang. Ketika dia sedang sholat, mikir jangan-jangan tadi ngentut, jangan-jangan tadi, jangan-jangan, akhirnya sholatnya dibalaini lagi, akhirnya sholatnya diulangi. Itulah muwaswis. Dan salah satu di antara godaan setan adalah godaan was-was. Dia menggoda manusia dengan adanya was-was, sehingga mereka ketika melakukan ibadah tidak akan pernah tenang, disebabkan karena penyakit was-was. Nah, orang yang kena penyakit was-was itu kalau ibadah susah luar biasa, sehingga air satu ember besar itu habis hanya untuk wudu sekali. Selesai wudu, wah tadi kayaknya ada air mustakmal yang nyiprat, wudu batal, baleni lagi. Selesai wudu lagi, begitu mau keluar, kayaknya tadi ada yang ngentut sedikit, baleni wudu lagi. Selesai wudu, wah kayaknya tadi ada yang kering bagian ini, wudu lagi. Berkali-kali, sampai satu kolah itu habis hanya untuk sekali wudu. Saya pernah menyaksikan orang seperti itu, sehingga dia ketika beribadah itu masya Allah susahnya luar biasa. Nah, yang paling sering kita jumpai adalah orang itu sering gagal ketika membaca takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram sekali itu sukses sangat langka. Allah gak jadi. Untuk bisa sukses sekali takbiratul ihram susahnya luar biasa. Sehingga dia kena penyakit was-was, tidak pernah tenang dalam beribadah. Nah, orang seperti ini diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu kena penyakit was-was, rasa digubris. Sehingga ketika dia sedang sholat, terus ada sesuatu dalam perutnya, jangan-jangan keluar, jangan-jangan tidak, jangan-jangan ngentut, jangan-jangan tidak, maka enggak usah membatalkan sholat. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian ini berlaku bagi siapa? Hadis ini berlaku bagi siapa? Muwaswis, orang yang terkena penyakit was-was. Bukan semua orang yang punya, atau bukan semua orang yang ngentut. Karena kalau semua orang yang ngentut, ada orang yang tidak kena was-was sehingga santai saja dia. Ada yang kena was-was, maka hadis ini hanya berlaku bagi mereka yang punya penyakit was-was. Ada juga yang dia was-was ketika sholat, itu susahnya luar biasa ketika membaca Fatihah. Saya lihat langsung itu ya, jadi dia baca mulutnya itu sampai gak karuan, Pak. Nih ditirukan susah ya. Jadi baca Fatihah itu susahnya luar biasa di balik ini. Ihdinas sirat. Untuk baca ihdina itu berkali-kali, bisa 3-4 kali. Itu terdengar si itu berkali-kali. Itu orang kena penyakit was-was. Orang seperti ini cara menyembuhkannya adalah dia diajari rasa digubris. Baca Fatihah sekali sah, sudah selesai. Meskipun dia ada yang salah. Termasuk juga orang yang punya penyakit was-was tadi, jangan-jangan ngentut. Wes, enggak usah digubris. Meskipun bisa jadi betul ngentut. Ini sebagai latihan agar dia terhindar dari penyakit was-was. Nah, qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud penulis kitab As-Sunan, pernah mengatakan, sami'tu Ahmad su'ila an rajulin yashukku fi wudu'ihi. Aku pernah mendengar Imam Ahmad memberikan penjelasan untuk orang yang gampang ragu ketika wudu. Qala, kata Imam Ahmad, idza tawaddaa fa huwa ala wudu'ihi hatta yastayqana al-hadath, wa idza ahdatha fi wudu'ihi fa huwa muhdithun hatta yastayqana annahu tawaddaa. Orang yang punya penyakit suka ragu dengan wudu, kata beliau, kalau dia sudah wudu, maka dia tetap sebagai orang yang punya wudu sampai dia punya bukti kalau dia hadas. Dan kalau dia hadas, maka dia berada dalam posisi hadas sampai dia punya bukti kalau dia wudu. Sehingga hukum itu dikembalikan kepada apa yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih meyakinkan, itulah hukum yang berlaku baginya. Baik. Ada dalil yang disebut dengan dalil istishab. Istishabul asli. Kaidah istishab adalah baqa'u makana 'ala makana. Apa yang sudah terjadi dianggap belum mengalami perubahan. Sampai ada dalil, ada bukti kalau dia sudah mengalami perubahan. Sudah? Saya kasih kasus. Ada orang yang dia sholat maghrib, berangkat dari rumahnya, berwudu, terus sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, dia tetap di masjid sampai isya. Kemudian setelah itu dia ragu, tadi sudah batal atau belum? Maka hukum yang berlaku bagi orang ini bagaimana? Hukum yang berlaku bagi orang ini batal atau belum? Belum batal. Kenapa? Karena tadi sudah yakin berwudu, sehingga kondisi ini dipertahankan sampai dia bukti, punya bukti kalau itu sudah berubah. Baqa'u ma kana 'ala ma kana. Baik. Kasus yang kedua. Ada orang punya kebiasaan setiap selesai mandi langsung wudu. Sehingga begitu selesai mandi dia langsung pakai baju berangkat ke masjid. Suatu ketika dia selesai mandi, pakai anduk, pakai baju, mau berangkat ke masjid ragu. Tadi wis wudu ora ya? Akhirnya dia ragu. Tadi sudah wudu atau tidak? Orang ini berlaku yang berlaku bagi orang ini, apakah dia dalam kondisi suci sehingga boleh langsung berangkat ke masjid ataukah harus wudu? Ya. Hukum itu dibangun berdasarkan prinsip ya, yakin. Yang berlaku bagi orang ini, apakah dia sudah hadas ataukah langsung boleh ke masjid? Ya. Pertanyaannya yang salah ya. Apakah orang ini sudah wudu ataukah belum? Sudah atau belum? Ya. Harus wudu. Kenapa harus wudu? Baik, kembali kepada hukum asal. Asalnya begini, waktu dia mandi, dia kan pasti buang air. Dia kan pasti buang air. Berarti dia yakin kalau dia dalam kondisi hadas. Tapi wudunya ragu. Yang ragu mana? Wudunya. Hadasnya yakin, wudunya yang ragu. Berarti orang ini harus wudu. Loh, kebiasaan saya kan kalau keluar kamar mandi sudah berwudu. Itu kan kebiasaan kamu. Tapi ini kita berbicara, kamu enggak yakin kalau kamu tadi sudah wudu. Karena enggak yakin berarti kamu harus wudu. Dipahami ya? Baik. Ini yang dimaksud kembali kepada hukum asal. Contoh yang lain. Ada orang nagih utang ke kita. Pak, utangmu kurang 500. Lu, wis tak lunasi kok saya kurang 500. Oh, Bapak lupa. Kalau utang Bapak itu kurang 500. Nah, dulu kan utangnya 5 juta. Ya, utang 5 juta. Sudah tak lunasi. Oh, enggak, kurang 500. Akhirnya mereka sengketa. Nah, ini yang benar yang mana? Yang nagih atau yang ditagih? Yang nagih atau yang ditagih? Yang benar yang mana? Yang benar gak salah kabeh ya. Yang benar yang nagih atau yang ditagih? Yang baik. Hukum asalnya orang ini punya utang enggak? Dari mana mereka tahu? Mereka sepakat. Si A dan si B sepakat. Kami sama-sama yakin punya utang 5 juta. Tapi mereka ragu, sudah lunas atau belum? Nah, ketika mereka ragu, kembalikan kepada yang hukum asal. Berarti utangmu durung lunas. Utangmu yakin lunasnya wallahu a'lam. Lunasnya ragu. Berarti hukum asalnya dia belum lunas. Paham ini ya? Baik. Itu yang disebut dengan baqa'u ma kana ala ma kana, mempertahankan apa yang sudah terjadi sampai yakin terjadi perubahan. Baik. Ada orang yang dia hilang, dicari-cari gak ketemu sampai bertahun-tahun, dihitung sampai sekarang kurang lebih sudah 50 tahun menghilang. Dulu waktu keluar dari rumah dia berusia 10 tahun, sekarang sudah 50 tahun. 50 tahun hilang maksudnya, berarti total usianya 60 tahun. Wah, dia itu duwe sawah, duwe kebun, rano sing ngurusi. Ini piye iki, dibagi waris atau tidak? Padahal orangnya sudah enggak ada. Hilang. Pertanyaannya, dibagi waris atau tidak? Hah? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Perlu enggak hartanya dibagi waris? Kabeh keluarganya wis nunggu. Nah, guys, ini kesempatan nih, dapat sawah, dapat kebun. Cuman mereka bingung sudah boleh dibagi atau tidak. Kok ujug-ujug nek dibagi wong teko. Boleh dibagi enggak? Jawabannya dia masih dihukumi hidup. Kenapa? Lah dulu berangkat kan hidup. Berarti kita yakin dulu dia hidup. Matinya wallahu a'lam. Maka masih dipertahankan hidup sampai pada kondisi usia yang tidak mungkin lagi bisa bertahan hidup. Dan itu para ulama dalam masalah ini kan dibahas dalam ilmu faraid, mereka memberikan batasan 90 tahun. Nah, kalau sekarang usianya baru 60 tahun, berarti tunggu 30 tahun lagi baru boleh dibagi. Makanya aja mati sampai 30 tahun baru nanti bisa mendapatkan jatah warisan. Baik. Itu yang dimaksud dengan al-istishab, istishabul asli. Baqa'u ma kana 'ala ma kana. Mempertahankan apa yang sudah terjadi dulu sesuai dengan apa yang ada sampai terjadi perubahan. Wallahu a'lam. Masih 5 menit. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Baik, saya lanjutkan hadis satu lagi ya. Tentang hukum menyentuh kemaluan, batal wudu ataukah tidak? Dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu. Qala rajulun, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masastu dzakari? Aw qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah alaihi al-wudu. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menyentuh kemaluanku ketika salat. Iki ya kok kober-kober ya. Tapi hadis ini justru jadi pelajaran bagi kita. Alaihi al-wudu, apakah dia wajib wudu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak perlu wudu. Innama huwa bad'atum minka. Innama huwa bad'atum minka. Kemaluan itu kan salah satu anggota badanmu. Sehingga ketika disentuh tidak perlu wudu. Maksudnya begini. Kalau kamu nyentuh kuping, batal enggak wudu? Tidak. Nyentuh hidung, batal enggak wudu? Tidak. Nyentuh tangan, batal enggak wudu? Tidak. Sebagaimana nyentuh kuping, nyentuh hidung, nyentuh mulut tidak batal wudu, nyentuh kemaluan juga tidak batal wudu karena semuanya anggota badan. Lalu apa bedanya antara nyentuh kuping, nyentuh hidung dengan nyentuh kemaluan? Kan semuanya anggota badan kita. Nah, itu maksud hadis ini sehingga tidak batal wudu. Tayyib. Dan ini bisa saja terjadi di orang masa silam, karena pakaian di masa silam itu langka, sehingga kadang orang pakai pakaian dalam kondisi gatelan, ya. Lalu dia garuk-garuk, ya. Apalagi celana, ya. Yang itu pusat kuman, ya. Sehingga sensitif untuk terjadi gatelan. Ya. Akhirnya kadang tersentuh kemaluannya dalam kondisi sedang sholat. akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ali al-Madini huwa ahsanu min hadithi Busra. Diriwayatkan oleh Imam yang lima, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan kata Ali bin al-Madini, hadis ini lebih kuat dibandingkan hadis Busra. Apa itu hadis Busra? Hadis Busra adalah hadis yang lain yang bercerita tentang batalnya wudu. Nabi SAW dalam hadis Busra, beliau pernah ditanya tentang masalah pembatal menyentuh kemaluan, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu. Sehingga berdasarkan hadis Busra, maka di situ ada kewajiban untuk berwudu bagi mereka yang menyentuh kemaluan. Dan kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, mengenai hukum menyentuh kemaluan ketika atau menyentuh kemaluan apakah batal wudu ataukah tidak, ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dirinci. Yang pertama, menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka ini batal wudu. Li'annahu madhannatu khurujil madi. Karena menyentuh kemaluan dengan syahwat itu berpeluang besar keluarnya madi. Yang kedua, menyentuh kemaluan tanpa syahwat, hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadis dari Talak bin Ali. Ketika ada orang yang bertanya menyentuh kemaluan, Nabi SAW mengatakan itu kan hanya anggota badan, sama seperti yang lain, sehingga statusnya tidak membatalkan wudu. Baik. Sekarang apa hukumnya menyentuh kemaluan orang lain? Batal wudu ataukah tidak? Batal wudu atau tidak? Ya? Batal. Kenapa batal? Hah? Karena bukan anggota badan kita, tapi milik orang lain. Mikirnya jangan terlalu jauh ya. Menyentuh kemaluan orang lain itu nyeboi anak yang pipis. Hah? Anak buang air, terus kita nyeboi. Berarti kita menyentuh kemaluan anak. Batal wudu atau tidak? Hah? Batal wudu atau tidak? Tidak. Tidak batal wudu. Loh, itu kan ada najisnya. Menyentuh najis tidak batal wudu. Tapi cukup bersihkan najisnya. Kita sedang sholat, tiba-tiba ditelai cicak. Kalau kita menganggap bahasanya telai cicak najis, maka cukup dibersihkan, setelah itu lanjutkan. Karena najis itu tidak menyentuh najis, tidak membatalkan wudu. Sehingga nyeboi anak, bagi mereka yang sudah punya wudu, tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Nah, hadis Busrah bin Sof bintu Sofwan yang tadi kita singgung ada di hadis selanjutannya. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Dan hadis ini juga hadis yang sahih. Nah, ulama membuat kesimpulan untuk mengkompromikan dua hadis ini adalah hadis Talak bin Ali dipahami menyentuh kemaluan tanpa syahwat, sedangkan hadis Busrah bintu Sofwan dipahami untuk menyentuh kemaluan pakai syahwat. Sehingga kalau ada orang yang selesai mandi lalu pakai anduk kesenggol kemaluannya, batal atau tidak wudunya? Tidak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan masih banyak yang lain tentang pembatal-pembatal wudu, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya setelah Id insyaallah. Betul ya, saya ulang lagi, Ramadan libur gitu ya. Selama Ramadan kajian Kamis Zuhur libur. Dan insyaallah nanti untuk saya ada kajian setiap Sabtu dan Ahad waktu Zuhur. Insyaallah membahas kitab Lum'atul I'tiqad. Semoga bisa selesai matannya saja. Tempatnya masih dalam konfirmasi, nanti menunggu pengumuman. Dan juga ada daurah di waktu siang di tanggal 21 Ramadan sampai 25, membahas kitab Sharihus Sunnah karya Imam At-Tabari, buku tentang masalah akidah yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.